真在意，靠不上了本真在意。 Video liriknya dulu yang darling di channel itu aku. Terus pertanyaan kedua, berapa outfit recycling yang dipakai Hani di video cover ini? Nah, dan kalian mesti nonton sampai habis. Terus buat kalian yang mau ikutan, ada syarat dan ketentuannya. Pertama, follow Instagram @its3second dan @its3secondgirls. Yang kedua, jawab pertanyaan dengan komen di postingan @its3secondgirls foto hari tanggal 27 September 2017. Yang ketiga, sertakan hashtag 3SCOQuizHanin, terus hashtag #its3second, dan yang terakhir hashtag #its3secondgirls. Dan yang terakhir syaratnya adalah kalian harus mention 5 teman kalian di kolom komen yang tadi kalian komen. Oke, gitu aja syarat dan ketentuannya. Ulangi lagi hadiahnya sebesar 3 juta rupiah itu total hadiahnya dan goodie bag dari 3Second. Jadi buat kalian yang mau ikutan, good luck. Thank you udah nonton video live aku kali ini. Jangan lupa di share, like, comment, dan subscribe. Oke, see you in my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.